Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa abad. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, telah disebutkan oleh muallif kitab Fiqh Muyassar bahwa di antara udzur yang membolehkan untuk berbuka untuk tidak melakukan puasa ketika di bulan Ramadan adalah sakit yang dengan sakit tersebut seseorang menyebabkan masyakoh ketika berpuasa sehingga diberi rukhsah keringan bagi dia untuk tidak berpuasa akan tetapi membayar hutang puasanya di hari-hari lain. Dan dijelaskan pula bahwasanya orang yang sakit, sakitnya tersebut tidak diharapkan kesembuhannya atau dia orang yang tidak ada kemampuan lagi untuk berpuasa dengan ketidakmampuan secara terus-menerus. Seperti orang yang sudah tua renta atau yang terkena sakit menaun. Maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengkodok, membayar hutang puasanya, akan tetapi dia mengharuskan untuk membayar fidyah, yaitu dia membayar atau memberi makan setiap harinya satu orang miskin sebagai pengganti untuk tiap harinya dari puasa yang ditinggalkan satu orang miskin. Disebutkan oleh mualif, kenapa membayar fidyah? Dikarenakan memberi makan itu sebagai ganti puasanya. Dimana ketika awal-awal hukum puasa diberikan pilihan siapa yang dia itu mampu untuk berpuasa, maka boleh bagi dia untuk berpuasa atau membayar fidyah kalau tidak berpuasa. Wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatu ta'amu miskin. Faman tatawa khairun lah. Wa antasumu khairun lakum. Sehingga menjadi wajib bagi orang yang tidak ada kemampuan ketika kewajibannya menjadi wajib yang hatman, yang harus dikerjakan. Maka bagi yang tidak mampu berkewajiban untuk mengganti dari puasanya tersebut dengan membayar fidyah dikarenakan udzur yang menimpanya. Kemudian dilanjutkan kata muallif, yaqulul imamu al-Bukhari rahimahullah ta'ala, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahihnya, wa amma syaikhul kabiru idza lam yutik asyama faqad an at'ama anasu ba'dama kabura aman aw amaini an kulli yawmin miskinan. Kata Imam Bukhari rahimahullah, sebagai pendalilan pendukung atas perkara yang telah disebutkan di atas, Imam Bukhari rahimahullah mengatakan, wa amma syaikhul kabir, adapun orang yang sudah tua, idza lam yutik asyama, jika dia tidak mampu untuk melakukan puasa, kondisi yang lemah fisiknya, sehingga dia kalau berpuasa tidak tahan, tidak kuat, faqad at'ama anas ba'dama kabura aman au amain, maka sungguh telah memberi makan sahabat Anas ibni Malik radhiyallahu anhu setelah beliau mengalami masa tua, aman au amain. Beliau memberi makan selama setahun atau dua tahun. Artinya mengalami dua periode Ramadan. Beliau pernah memberi makan, atau dengan kata lain beliau melakukan pembayaran fidyah, tidak melakukan puasa dan tidak membayarnya. Membayar puasa di hari-hari lain, tetapi yang beliau lakukan adalah membayar fidyah. Beliau pernah mengalami hal tersebut setahun atau dua tahun yang beliau menggantinya dengan fidyah karena sudah kondisi tua. An kulli yaumin miskinan, dari setiap harinya itu satu orang miskin. Jadi Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan asar dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika masa tuanya dan beliau tidak mampu untuk mengerjakan puasa Ramadan dan enggak mampu lagi untuk menggantinya di selain bulan Ramadan, maka yang beliau lakukan adalah membayar fidyah. Membayar fidyah, yaitu memberi makan untuk setiap harinya satu orang miskin. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi syaikhil kabir wal mar'atil kabirah, dan berkata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma terkait seorang yang sudah tua, apakah laki-laki maupun perempuan, la yastati'ani ayasuma, yang keduanya sudah tidak mampu untuk berpuasa, fal yut'ima makana kulli yawmin miskinan, maka keduanya itu memberi makan pada setiap seharinya itu satu orang miskin. pada setiap seharinya satu orang miskin. Dan al-mu'alif di sini membawakan dalil-dalil yang dipegangi oleh pendapat jumhur ulama bahwa orang tua yang enggak mampu lagi untuk berpuasa, maka dia tidak kena kewajiban mengqadha, tetapi dia cukup membayar fidyah, tetap kena kewajiban membayar fidyah karena membayar fidyah tersebut hukumnya itu berlangsung sampai hari kiamat, yang itu pernah ditetapkan bagi mereka di awal-awal kewajiban adanya pilihan. Bagi orang yang tidak ingin berpuasa, maka dia tetap membayar fidyah. Maka ketika turun syariat secara hatman, secara harus, ayat faman syahida minkum syarra falyasum, maka keharusan membayar fidyah tetap berlaku bagi yang tidak mampu melakukan puasa. Berlaku bagi yang tidak melakukan, tidak ada kemampuan untuk melakukan puasa. Fayut'amu fayut'imul ajizu anisyam ajzan la yurja zawaluhu. Maka orang yang tidak mampu untuk berpuasa dengan ketidakmampuan yang tidak diharapkan hilang sebab tersebut, maka dia membayar it'am, memberi makan, bimaradin kana au kibarin, apakah dengan sebab sakit atau karena tua renta. An kulli yawmin miskinan, dari setiap harinya, yaitu memberi makan satu orang miskin, nisfa sha'in min burrin au tamrin au aruzin au nahwiha min kutil balad. Seukuran setengah sok dari jenis bur, bahan pokok bur yaitu gandum, atau tamrin, atau korma, atau arus, atau beras, atau nahwiha, atau yang sejenisnya min kutil balad, dari makanan pokok sebuah negeri. Jadi disebutkan di sini ukuran dan jenis untuk membayar fidyah, bahwa jenis makanan yang digunakan untuk membayar fidyah adalah makanan pokok. Semua yang dikasih nama makanan pokok maka dia bisa dipakai untuk membayar fidyah, memberi makan orang miskin, apakah itu gandum atau korma atau nasi atau bahan makanan pokok yang lainnya. Dan yang demikian disebutkan pula oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kata beliau, kullu ma yusamma ta'aman min tamrin au burrin au ruzzin au ghairihi, yang digunakan untuk membayar fidyah itu semua yang dinamakan makanan pokok, kebutuhan pokok berupa korma atau gandum atau beras atau yang lainnya yang memang itu merupakan makanan pokok dari sebuah negeri. Wa miqdaru sa' kilowani warubu'i takriban. Adapun ukurannya atau jumlahnya adalah setengah sa', dan ini salah satu pendapat yang diambil yang setengah sok tersebut adalah ukuran sok nabawi yang mu'tamad, yang dijadikan patokan adalah soknya sok nabawi. Dan disebutkan di sini ukuran satu sok itu 2 kilo seperempat takriban, kurang lebih. Jadi ukuran satu sok di sini oleh mu'alif yang diambil adalah 2,25 kilo atau 2 kilo seperempat. Fayakunul it'am an kulli yawm, maka menjadi di dalam memberikan makan dari setiap harinya adalah kilogram wa mi'ah wa khamsa wa isrin giroman takriban. Maka berarti karena setengah sok, berarti separuh dari 2,25 kilo atau 2,25 kilo. Yaitu 1 kilo gram dan 125 gram. 1 kilo, 1 on, seperempat on, ya. Satu seperempat on, satu kilo satu setengah on. Ini untuk separuhnya. Kalau ukuran satu soknya adalah 2,25 kilo atau 2 kilo seperempat. Sehingga separuhnya itu 1 kilo 1 seperempat on. Atau dengan bahasa lain di sini yaitu 1,25. Kalau 25 nanti besar, lebih besar lagi. 1,125. Nah, Jadi sekilo satu on seperempat, ya, atau satu seperempat on. Kalau gram-gramnya ya 1125 gram. Nah, kalau gram-gramnya 1125 gram. Ini yang diambil di sini ukuran untuk satu sok. Sebagian ulama menyebutkan lebih dan kalau yang disebutkan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah itu 2,4 kilogram. Kalau Syaikh Abdullah Ali Basam menyebutkan ukuran sok kalau dinominalkan satu sok itu 4 mud, sedangkan satu mud itu 650 gram, 625 gram atau 50 lipatan kali 4 itu ketemunya 2 kilo setengah. Berarti 650 ya. 25 625 gram satu mudnya. Sehingga ketemunya kalau 4 mud satu sok itu 2 kilo setengah. Jadi satu mudnya disebutkan oleh Syaikh Ali Basam di dalam Syarah Bulughul Maram itu 625 gram satu mudnya. Sehingga kalau 2 kilo ketemunya itu 1200. Berarti 1250 ya. 1250 gram. Satu kilo koma seperempat ya. 1,4 kilo. Itu yang disebutkan oleh Syaikh Ali Basam rahimahullah. Yang intinya di situ memang ada selisih sebagian ulama di dalam menetapkan yaitu ukuran sok tergantung yaitu apa praktek yang mereka lakukan dalam penimbangan. Al-muhim kalau kita mengikuti apa yang disebutkan oleh mu'alif di sini, karena ukuran tersebut, kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa amma mikdaruhu falam yuqaddar huna ma yu'ta fayarji'u fihi ilal urfi. Adapun ukuran di dalam membayar fidyah, itu tidak ditetapkan di sini berapa yang diberikan, maka itu kembalinya adalah kepada uruf, kepada kebiasaan. Nah, dan Imam Asy-Syaukani rahimahullah di dalam kitabnya Nailul Autar menyebutkan perbedaan ukuran. Ada yang menyebutkan itu satu sok ketika dia itu bukan gandum, tetapi kalau gandum dia setengah sok. Jadi kalau selain gandum itu satu sok, kalau gandum minal bur itu setengah sok. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Adapun yang lain berpendapat itu satu mud kalau dia jenisnya bur. Satu mud kalau jenisnya bur, adapun selain bur maka setengah sok. Dan ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah dan yang lainnya. Dan kemudian dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah, walaysa fil marfu ma yadulu ala takdir. Dan tidak ada hadis yang marfu sampai Rasulullah yang menunjukkan sebagai dalil jumlah ukuran membayar fidyah. Tidak ada dalil yang marfu yang menunjukkan ukuran di dalam membayar fidyah. Sehingga sebagian ulama berpendapat intinya dia itu memberi makan untuk satu harinya itu satu orang miskin. Maka kalau urufnya mengenyangkan itu, kalau bahasa kita sekali makan 10.000, maka kasihkan 10.000, ukuran nilai 10.000. Kalau umumnya di situ kenyang itu 20.000, maka kasihkan ukuran senilai 20.000 kalau diuangkan dalam anggaran belanja. Jadi itu yang disebutkan oleh Imam Syaukani rahimahullah, karena tidak ada dalil yang marfu sampai Rasulullah tentang ukuran membayar fidyah tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.